الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، فقد أصاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمصاعب أديدة منذ صغره، نبي كده محمد عليه الصلاة والسلام beliau telah diterpa berbagai macam musibah demi musibah, dan itu beliau rasakan sejak kecil. Bagaimana tidak wulida, lahir dalam keadaan yatim. Setelah itu tinggal di tempat yang amat sangat terpencil, pedesaan, jauh dari keluarganya dan jauh dari tempat kelahiran beliau, untuk disusui oleh wanita yang lain. Bahkan dalam kurun waktu yang cukup lama bagi seorang bayi, 4 tahun, bukan waktu yang pendek. Kemudian setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam diberikan karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali ke pangkuan ibunya. Baru 2 tahun, luka lama belum sembuh. Nabi alaihi salatu wassalam belum kenyang dari kasih sayang ibu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan ibu beliau di umur yang 6. Oleh sebab itu ikhwani hafizakumullah, Abdul Muttalib sebagai kakek merasa iba, kasihan. Wa kana yahnu ilaihi bihana'in syadid. Oleh sebab itu Abdul Muttalib betul-betul mencintai Nabi alaihi salatu wassalam dengan kecintaan yang melebihi daripada yang lain. Bal kana la yada ahadan an yadkhula alaihi wa huwa na'im. Saking tingginya penjagaan Abdul Muttalib kepada cucunya, tidak membiarkan seorang pun untuk masuk ke dalam rumah. Tidak membiarkan seorang pun masuk kamar di saat Nabi alaihi salatu wasallam sedang tidur. Jangan diganggu. Biarkan dia, kasihan. Umur masih 6 tahun. Kalau ada Nabi SAW dalam keadaan tidur, tidak diperkenankan siapapun untuk mengetuk pintu. Bentuk kecintaan beliau. Wa yu'thir min sa'iri auladihi. Bahkan Abdul Muttalib lebih mengedepankan kepentingan Rasulullah alaihi salatu wassalam daripada anak-anaknya sendiri. Jadi ponakan lebih dikedepankan daripada paman. Cucu diletakkan di depan daripada anak-anaknya sendiri. Bahkan Ibnu Hisham dan Ibnu Ishaq dalam sirahnya menyebutkan sebuah kisah dengan sanad yang sahih. Kana Abdul Muttalib lahu firashun fi dhillil Ka'bah. Abdul Muttalib ini punya permadani yang terhampar di teras Ka'bah. Sofa, kursi, enggak dipunyai kecuali para pembesar suku, pemimpin. Ini Abdul Muttalib punya permadani di bawah naungan Ka'bah. Wa kana banuhu yajlisuna hawla firashihi. Anak-anak Abdul Muttalib biasa duduk di bawah permadani tersebut. Wa la yatajarra ahadun an yajlisa 'alaihi. Dan tidak ada satupun di antara anak-anaknya yang berani kemudian naik dan duduk di atas permadani tersebut. Ijlalan lahu. Karena penghormatan yang tinggi kepada bapaknya. Pembesar Quraisy yang punya Makkah. Penjaganya Ka'bah. Enggak sembarang orang. Anaknya sendiri. Tidak ada yang berani. Hibah. Haibahnya tinggi. Sampai sang kakek keluar dan duduk di sana. Kosong, enggak ada yang bisa menempati. Pada suatu ketika, atan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa qa'ada alaihi. Tiba-tiba datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik dan duduk di atas permadani tersebut. Umur masih kecil. 6-7 tahun. Famana'ahu a'mamuhu. Melihat pemandangan tersebut, paman-paman Nabi alaihi salatu wasalam berusaha melarangnya sambil ditarik kaki beliau. Fayakhudahu birijli. Mereka berusaha narik kakinya, jangan turun di situ. Turun. Mereka takut. Abdul Muttalib marah. Emosi. Jangan sampai kemudian menghardik. Lekas disuruh turun oleh pamannya. Jangan duduk di tempat tersebut. Khusus. Tempat itu hanya milik Abdul Muttalib. Pemimpin Quraisy. Tidak lama setelah itu keluar Abdul Muttalib sambil mengatakan, da'u ibni hadha. Biarkan anak cucuku ini melakukan apa yang dia kehendaki. Jangan dilarang. Mereka takut Nabi dihardik. Tapi akhirnya mereka sendiri yang kena. Mereka malah ditegur oleh Abdul Muttalib, biarkan. Fa in hadzal walad wallahi lahu sya'nun 'adzim. Kata Abdul Muttalib, demi Allah anak ini akan menjadi seorang yang agung, seorang yang besar. Thumma yajlis ma'ahu 'ala firasyi. Kemudian Abdul Muttalib duduk bersama Nabi alaihi salatu wasallam di atas permadani tersebut di hadapan anak-anak dan kaumnya. Oleh sebab itu mereka kisahkan. Wa yamsah ala dhahrihi. Kemudian Abdul Muttalib mengelus-elus punggung Nabi alaihi salatu wasallam dengan elusan kasih sayang dan senang dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini satu riwayat. Riwayat yang lain disebutkan oleh Imamul Hakim dan Abu Ya'la dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Suatu ketika Abdul Muttalib ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ibilin lahu dhallat. Suatu ketika Abdul Muttalib mengutus Nabi alaihi salatu wassalam untuk mencari untanya yang hilang. Abdul Muttalib punya unta banyak. Mungkin melihat ada yang tersisa dari untanya. Tidak melihat kecuali Nabi spontan beliau diperintah untuk mencari. Dan Nabi alaihi salatu wasallam langsung menjalankan perintah kakeknya. Umur mungkin masih 7-8 tahun. Dan Nabi alaihi salatu wasallam memang punya postur tubuh yang bongsor, kecil tapi tinggi. Umurnya kecil tapi tubuh beliau tinggi. Diperintah oleh Abdul Muttalib mencari, maka beliau pun berjalan, dicari. Fahtabas ali. Mungkin dilihat dari jejak kaki unta tersebut dari tempat ke tempat, tempat yang lain. Tidak terasa Nabi alaihi salatu wassalam tersesat atau kesasar. Kehilangan jalan. Lama enggak balik. Fahazina huznan syadida. Kemudian Abdul Muttalib merasa gelisah. Takut. Khawatir. Sesuatu menimpa cucunya. Falamma ada alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ibli lahu. Kemudian ketika Nabi alaihi salatu wasallam sudah balik kepada Abdul Muttalib dengan membawa untanya, berhasil ditemukan. Abdul Muttalib setelah itu bersumpah. Aqsama an la yab'athahu fi hajatin lahu abada. Beliau bersumpah untuk tidak mengutus Nabi alaihi salatu wasalam untuk keperluan apapun. Tidak akan Nabi yang disuruh. Hajat apapun tidak akan memerintahkan beliau. Dan Abdul Muttalib berusaha untuk selalu dekat dengan cucunya. Ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum. Sekali lagi, ujian kepada Nabi alaihi salatu wassalam tidak berhenti. Baru 2 tahun merasakan kasih sayang kakek. Kemudian Abdul Muttalib wafat di umur Nabi alaihi salatu wasalam ke-8 tahun. Beliau lahir 4 tahun jauh dari ibu di Bani Sa'ad, jarak 60 kilo dari kota Makkah. Kemudian setelah itu balik kepada ibunya berkumpul 2 tahun. Kemudian ibunya wafat umur 6. Merasa nyaman dengan kasih sayang sang kakek pemimpin suku Quraisy 2 tahun. Kemudian wafat Nabi alaihi salatu wasallam berumur ke-8. Menunjukkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan beliau sejak dini. Dengan berbagai macam terpaan dan terpaan. Sesi kajian sirah selesai pada hari ini. Sesi kajian sirah selesai pada hari ini. Dan kita ambil satu hikmah saja dari kisah di atas. Dan insyaAllah kita akan potong 5 atau 10 menit sebelum azan. Karena dekatnya penjemputan travel. Yang dapat kita ambil manfaat dari kisah Abdul Muttalib dengan cucunya. Bahwasanya pada zaman jahiliyah, ikhwani afidhakumullah, sebagian orang-orang musyrikin, mereka mengenal sebuah amalan yang disebut dengan kafalatul yatim, menyantuni anak yatim. Dan mereka menjalankan itu. Kemudian amalan tersebut setelah datangnya Islam ditetapkan di dalam syariat kita. Menyantuni anak yatim merupakan amalan yang agung. Bahkan besarnya apresiasi Islam di dalam menyantuni anak yatim. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan lafaz ini di dalam Al-Quran. Lafaz yatim dalam bentuk tunggal. Atau dalam bentuk jamak. Jamaknya yatim apa? Yatama. Berapa kali? Begitu besar apresiasi Islam dalam perkara yatim. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengulangi lafaz yatim tunggal. Dan lafaz yatama jamak 23 kali. Di dalam mushaf yang kita baca. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan satu surat dengan nama yatim. Surat apa? Antum semuanya hafal. Al-Ma'un. Barang-barang yang berguna, bermanfaat. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau kepada orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladhi yad'u al-yatim. Yaitu mereka yang menghardik, mencela anak yatim. Ini Islam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perbuatan baik kita kepada anak yatim merupakan abwabul khair. Pintu keutamaan. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfikun, mereka tanya kepada engkau nafkah bagaimana yang baik, kepada siapa nafkah tersebut diperuntukkan. Yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya kepada siapa nafkah ini diberi. Qul ma anfaqtum min khairin, katakan nafkah yang baik, nafkah yang bagus, nafkah yang fadilah, penuh dengan keutamaan, falil walidain, berikan kepada kedua orang tua, ayah dan ibu, terlebih dahulu daripada yang lain. Anda lihat ayah dan ibumu fakir miskin, kasih mereka nafkah. Wal aqrabin, kemudian kerabat dekat, sepupu laki atau perempuan, setelah orang tua, paman, bibi, keponakan. Anda mendapatkan pahala nafkah dan mendapatkan pahala silaturahim. Falil walidaini wal aqrabina wal yatama, kemudian yatim. Arahkan ke sana, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Melirik kebutuhan mereka, anak-anak yatim. Apalagi kalau seandainya yatim tersebut dari kerabat kita, maka lebih-lebih dan lebih haknya. Wal masakin wa ibn sabil, dan orang-orang miskin maupun orang yang melakukan perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Perbuatan kebaikan apapun yang kalian lakukan, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ini dalam Al-Qur'an. Perintah. Begitu pula Nabi alaihi salatu wassalam, beliau lahir dalam keadaan yatim ketika diutus menjadi Nabi dan Rasul. Menganjurkan kepada para sahabatnya untuk menyantuni anak yatim. Bahkan menjadikan amalan ini sebagai obat, jamu maupun ramuan. Obat. Datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yashtaki min qaswati qalbi. Dia mengeluh tentang kerasnya hati. Minta fatwa kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ingin menyembuhkan keras yang ada dalam hati. Dan kita sering merasakan ini, ikhwani afidhakumullah, terlebih lagi di zaman-zaman terakhir. Merebaknya fitnah syubuhat wa syahawat di keseharian kita. Mendengar lafaz Allah Subhanahu wa taala, hati tidak bergetar. Mendengar lantunan firman Allah, iman tidak bisa bertambah. Hati padat, kaku, tutup. Ini keadaan mayoritas di antara kita di zaman-zaman terakhir. Seorang pemuda mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam mengeluh tentang kerasnya hati yang dia miliki. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Irhamil yatim." Rahmati anak yatim. "Wamsah ra'sahu." Engkau elus-elus kepalanya. Rahmati anak yatim. Berikan pendidikan yang baik. Supaya tumbuh menjadi anak yang memiliki moral akhlak. Sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh sebab itu, menzalimi anak yatim merupakan dosa besar. Jangan menzalimi mereka. Apalagi sampai menzalimi keluarganya. Dosa besar. Nabi menjadikan ini obat. Supaya hatimu lunak. Ringan. Imanmu bertambah. Rahmati yatim. Hargai mereka. Didik dengan baik. wamsah ra'sahu, elus kepalanya. Diusap rambutnya. Wa at'im min ta'ami, kasih makanan kepada dia dari makananmu. Apa sabda Nabi, yalinu qalbuka wa tudrik hajatak. Dengan itu hatimu ringan dan mendapatkan apa yang engkau inginkan. Ini resep dari Nabi alaihi salatu wasalam. Banyak di antara kita yang mungkin tidak mengetahui. Dan ini karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Merahmati anak yatim itu merupakan salah satu sebab penuhnya hati kita dengan ketakwaan dan keimanan. Begitu pula menyantuni anak yatim merupakan salah satu sebab seorang muslim mendapatkan kenikmatan yang abadi kelak di akhirat. Apa kenikmatan yang abadi? Nah, berupa surga. Ini kenikmatan yang abadi. Semua di antara kita enggak ada yang mau diazab. Ingin mendapatkan kenikmatan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu wa arda. Nabi bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan yang menyantuni anak yatim seperti ini di dalam surga. Wa asyara bi isbihi as-sababa wal wusta. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memberikan isyarat dua jarinya, telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma, dan beliau sedikit merenggangkan di antara keduanya. Ana dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di dalam surga. Kekal abadi bersama manusia paling mulia di muka bumi. Allahu Akbar. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan hadisnya. والساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. Dan orang yang berusaha mengasuh janda dan anak-anak miskin mendapatkan pahala jihad في سبيل الله. والقائم بالليل والصائم بالنهار. Bahkan mendapatkan pahala orang yang sholat di malam hari dan puasa di pagi hari. Mengasuh janda bisa jadi anda pekerja. Dari harta tersebut engkau sisihkan. Memberikan makanan kepada janda tersebut atau minuman. Atau makna yang kedua, anda nikahi janda tersebut. Kemudian anda nafkahi dia, nafkah lahir dan batin. Apa sabda Nabi alaihi salatu wasallam, mendapatkan pahala jihad fi sabilillah seperti mujahid. Dan seperti orang yang salat malam suntuk. Dan seperti orang yang puasa di siang hari berturut-turut. Pak Ali Muhsin. Kira-kira antum mampu. Sebentar. Untuk berpuasa. Terus menerus. Siang hari. Denpasar panas. Anda bekerja berprovisi. Dan ini dilakukan secara kesinambungan. Ana terus terang gak mampu. Antum mampu, Pak Ali? Gak mampu. Ana sama antum statusnya sama. Abu Azzam dengan Hasan Abu Salman. Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Taruhannya apa? Nyawa. Taruhannya apa? Nyawa. Butuh keimanan yang tinggi. Anak masih di pondok. Mungkin antum masih punya orang tua. Sanggup berjihad Abu Azzam? Hah? Abu Salman, kurang lebih. Kemudian Abu Muhammad dengan Am Khamis. Solat malam suntuk, gak pernah berhenti. Gak pernah berhenti, solat tiap hari. Sanggup Am Khamis? Hah? Dari senyuman beliau kelihatan. Abu Muhammad. Abu Muhammad menggelengkan kepala. Status kita kurang lebih sama. Berkata Ibnu Battal. Ketika sampai pada hadis di atas. Man ajiza ani salati wal siyami wal jihadi fi sabilillah. Barang siapa yang tidak mampu berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berperang dengan menggunakan pedang. Melemparkan lembing. Mengendarai kuda. Fisabilillah. Dan barang siapa yang tidak mampu menjalankan salat di malam hari. Dan tidak mampu melaksanakan puasa di siang hari. Falyamal bihadzal hadis, kata beliau. Hendaknya mengamalkan hadis ini untuk mengurusi para janda dan menikahi mereka. Ini kata Imam Ibnu al-Battal. Yang tidak mampu berjihad, salat, puasa terus menerus, hendaknya mengamalkan hadis ini dengan mengurusi para janda dan menikahi mereka. Anda mendapatkan pahala jihad. Wal yahsyar yaumal qiyamah. Maka kelak kita akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat, kata beliau, bersama para mujahidin, walaupun kaki Anda belum turun ke medan pertempuran. Di padang mahsyar akan dikumpulkan bersama ahli salat, ahli puasa. Wa huwa ta'imun bin nahar wa na'imun laila hayatihi, kata beliau. Walaupun dia makan di siang harinya dan tidur di malam hari. Maka hendaknya seorang muslim memiliki ambisi yang tinggi. Untuk melakukan perdagangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perniagaan yang tidak ada ruginya. Emas naik turun. Ini perniagaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada ruginya. Jangankan Abu Arman, Pak Ajis semangat. Waktu sempit ya. Nah. Sisa 6 menit. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada majelis. majlis yang akan datang karena sempitnya waktu. Ilahuna walhamdulillah.